dia cantiknya guru muda kelasku Vira namamu asli cangkokan Jawa busana biasa saja ramping kau punya pinggang tahi lalatmu genit nakrik di jidat goda batinku kilik kitik imanku pantatmu aduhai bagai salak raksasa merah bibirmu bukan olesan pabrik mulus kulitmu tak perlu lagi ke salon betismu bukan main indah bak padi untik tidur pun aku tanya nyak sebelum aku sebutkan namamu guru Zila Bonimonto rasanya ingin punya bang untuk terakhir engkau seorang impianku guru Zila Bonimonto baru melihat kaki ibu melangkah hati di dalam nanti tuh mirip beduk apalagi hehehe takkan kuat ku berdiri Zira guruku ibu manis paperman berilah les privat agar otakku paten hadiahku tas plastik boleh pesan ibu sebelum aku sebutkan namamu guru Zira Bonimonto rasanya ingin punya bangku praktik engkau seorang impianku guru Zira Bonimonto kalau setuju kita bolos sehari bohong sedikit mungkin Tuhan tak marah asmara tak bedakan aku murid, kau guru kebun binatang lokasi yang ideal murah, meriah ongkos buat pacaran ku tahu gajimu hanya cukup untuk beli tahu tidur pun nak tanyanya sebelum aku sebutkan namamu guru Zira Bonimonto rasanya ingin punya bantu praktir engkau seorang impianku guru Zira Bonimonto Seorang impianku, guru Zira Bonimonto.